Mari kita mulai ke pembagian inti dari kitab ini. Al-babul awal fi atrafin min fadilati tilawati al-Quran wa hamalati. Bab tentang fadilah membaca Al-Quran dan keutamaan para pembawa Al-Quran. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat surat Fatir ayat 29 sampai 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Inna alladhina yatluna kitabullah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus salat, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan harta mereka sirran wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Kalau kita lakukan perdagangan dengan Allah itu tidak akan rugi. Kenapa? Kita melakukan suatu amalan, Allah lipat gandakan amalan kita tersebut. Dari 10 kali, imma 700 kali, imma tidak terbatas. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih, agar Allah menyempurnakan pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan Allah bahkan menambahkan dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri orang yang mengamalkan taat. Syahidnya di sinilah yatluna kitabullah, orang yang membaca kitabullah. Ayyastamiruna ala tilawatihi, orang yang senantiasa membaca kitabullah. Terus-menerus membaca kitabullah, memiliki wirid khusus dalam membaca Al-Qur'an setiap harinya. Dahulu para salaf yakrahuna an yamurru alaihim yawmun walam yakra fil mushaf. Para salafus salih, mereka itu tidak suka lewat suatu hari mereka sama sekali tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu harus setiap hari disempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah, apalagi kita di zaman sekarang teknologi sudah maju. Al-Quran yang sekian ratus halaman bisa dimasukkan ke dalam HP. Bisa di mana saja, kita ada waktu untuk duduk, buka HP, buka aplikasi Al-Quran, membaca Al-Quran. Sangat mudah sekali. Tapi yatluna kitab Allah, dia sebenarnya memiliki dua makna. Imma tilawah, imma at-tulu. Bisa artinya membaca, bisa artinya al-ittiba'. Tala yatlu bisa artinya al-ittiba', mengikuti. Sehingga kalau dibawa ke makna yang lebih luas, yatluna kitab Allah sebagaimana dalam tafsir surat Al-Baqarah, innalladzina yatluna kitab Allah, innalladzina yatluna kitab Allah haqqa tilawatihi. Saya agak lupa lafaz itunya. Yatluna haqqa tilawatihi, orang yang membaca haqqa tilawatihi sebaik-baiknya tilawah. Yaitu apa? Bukan sekedar membaca. Membaca Al-Quran, memahami isinya, mengetahui halal haramnya, dan juga mengamalkannya. Jadi apa? Tidak terhenti hanya sekedar membaca. Dan kalau digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, sebenarnya fadilah-fadilah seperti ini juga tidak kita hendaknya mencukupkan dengan membaca. Karena ada hadis dan riwayat Sahih Muslim, awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumul qiyamah, orang yang pertama kali neraka itu dibakar dengan mereka. Jadi bahan bakar neraka pertama kali diantaranya apa? Qari'ul Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak ikhlas. Jadi apa? Membaca itu sebenarnya bukan titik akhir dari interaksi kita bersama Al-Qur'an. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً.

Muhammad bin Ismail dalam sahihnya yang sahih Bukhari Anda, hadis yang paling sahih, buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Sebenarnya para ulama khilaf tentang kitab apa yang paling sahih setelah Al-Quran. Sebagian ulama bilang sahih Bukhari, dan memang jumhur ulama bilang sahih Bukhari adalah kitab paling benar setelah Al-Quran. Karena apa? Begitu telitinya Al-Imam Bukhari dalam menyeleksi kitab-kitab, dalam menyeleksi hadis-hadis yang masuk ke dalam sahihnya. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwa yang paling sahih adalah Sahih Muslim, pendapat Abu Ali An-Naisaburi, Syekh Imam Al-Hakim, dan ulama Maghribah menyebutkan bahwa Sahih Muslim lebih sahih. Yang lebih objektif adalah sebagaimana perkataan seorang syair, Tashajara qawmun fil Bukhari wa Muslimin ilayya wa qalu ayyadaini tuqaddimu. فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. Yang lebih objektif sebagaimana perkataan syair, para kaum berselisih tentang Bukhari dan Muslim, mana yang lebih sahih di antara, mana yang lebih didahulukan di antara dua kitab sahih tersebut. Maka aku mengatakan, لقد فاق البخاري صحة, Al-Imam Bukhari lebih unggul dalam sahih, dalam penyeleksian hadis-hadis sahih. Kama faqa fi husni sina'ati muslimu, Al-Imam Muslim lebih unggul dalam penyusunan kitab sahihnya. Kenapa? Al-Imam Bukhari lebih unggul dalam faqa fi sihah, lebih sahih. Al-Imam Bukhari beliau mensyaratkan di setiap rawi murid kepada syekhnya mensyaratkan thubutus sama', thubutus sama' walau marrah wa ishtarat al-liqa. Beliau apa mensyaratkan bahwa antara murid dan guru dalam setiap rawi di Sahih Bukhari itu harus benar-benar ketemu dengan syekhnya. Dan thubutus sama' ada lafaz, walaupun dalam satu riwayat ada lafaz tahdith haddathana, yang menyebutkan bahwa murid tersebut langsung mendengar dari gurunya. Berbeda dengan Imam Muslim yang mencukupkan dengan al-mu'asarah ma'imkanil luqi. Al-Imam Muslim beliau mencukupkan selama murid dan gurunya sama-sama thiqah dan bukan mudallis, maka cukup syarat mu'asarah, sama-sama sezaman, ma'imkanil luqi, dan mungkin bagi mereka untuk ketemu. Walaupun tidak ada di dalam sanad tersebut lafaz tahdith, lafaz haddathana atau akhbarana, tidak ada lafaz tahdith, cukup dengan lafaz an'ana selama rawi bukan mudallis, baik guru maupun muridnya. Lihat, Bukhari itu lebih detail, lebih ketat penyeleksiannya dalam memasukkan hadith-hadithnya ke dalam Sahih Bukhari. Sehingga apa? Al-Imam Bukhari lebih unggul dalam sisi ini. Mungkin ada orang yang bilang, memang dari terdahulu ulama ada juga yang bilang di Sahih Bukhari itu ada hadis muallak, ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Sedangkan di Sahih Muslim itu sangat amat sedikit hadisnya, musnad semua rata-rata. Ini yang menyebabkan sebagian ulama merujukkan Sahih Muslim daripada Sahih Bukhari. Maka dijawab sebagaimana jawaban Imam Ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Bukhari sebenarnya hanya menjamin kesahihan hadith-hadith yang musnad saja, bukan hadith-hadith yang lain. Kenapa? Karena Imam Bukhari menamakan kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Nama Sahih Bukhari itu aslinya Al-Jami', kitab Al-Jami' As-Sahih yang sahih, Al-Musnad yang hadith musnadnya saja yang dijamin, dijamin sahih oleh Imam Bukhari. Al-Mukhtasar, hadith, kitab hadis yang ringkas, min umuri Rasulullah, dari urusan-urusan Rasulullah dan sunnah-sunnah beliau dan hari-hari beliau. Jadi yang dijamin adalah oleh Imam Bukhari hadith-hadith yang musnad. Adapun hadith mu'allak sebagaimana

menjajah banyak negeri-negeri kaum muslimin, mereka pergi tapi meninggalkan peraturan-peraturan kafir, undang-undang kafir. Kaum muslimin ketika penjajah pergi bukan yang kembali lagi ke Al-Quran, malah mengambil peraturan-peraturan yang diadopsi dari orang kafir, dijadikan peraturan antara sesama kaum muslimin. Penjajahnya sudah pergi, tapi peraturannya masih ada, kebudayaannya masih tinggal, tidak kembali kepada Al-Quran. Akhirnya apa? Allah buat kita kaum muslimin menjadi umat yang tertinggal dibanding umat-umat yang lainnya. Para pendengar Ismail Radio 774 AM, bahagia bersama Al-Quran. Kita sudah menyimak fadilah fadilah membaca Al-Quran, fadilah fadilah seputar Al-Quran. Sebagaimana disebutkan pada pembahasan yang lalu, orang yang belajar Al-Quran adalah sebaik-baik kaum muslimin. Dan baik dia mahir atau tidak dalam membaca Al-Quran, tetap mendapatkan fadilah, tetap mendapatkan pahala. Dan sebenarnya masih banyak dalil-dalil seputar keutamaan Al-Quran, diantaranya oleh hadis Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tersebut datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada para pembawa Al-Quran. Jadi syafaat ada berbagai macam. Di antaranya yang bisa memberikan syafaat adalah Al-Quran. Apa maksudnya Al-Quran memberikan syafaat? Maksudnya adalah, kata para ulama, maksudnya bukan Al-Quran yang itu berupa kalamullahnya. Tapi apa? Itu amalul abdi. Amalul abdi biqiraatil Quran wal amali bihi. Yaitu amalan hamba, dia membaca Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran, itu amalan hamba tersebut yang akan didatangkan pada hari kiamat. Mungkin ada yang bertanya, amalan kan itu arad, amalan itu tidak ada wujudnya, amalan perbuatan orang, bagaimana dia akan datang pada hari kiamat? Dijawab oleh Ibnu Abi Al-Aiz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Al-Tuhawiyah bahwa tidak mustahil bagi Allah untuk mendatangkan amalan-amalan yang tidak ada wujudnya aslinya, tidak ada jasadnya, tidak ada jisimnya, didatangkan pada hari kiamat berupa suatu jisim, berupa suatu jasad. Mudah bagi Allah untuk melakukan hal yang demikian. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yu'tal mautu bi annahu kabshun amlah. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan al-maut, kematian, yang mensyaratkan bahwa ini kematian dalam wujud kambing. Fayudbah, lalu disembelih. Fayuqali ahli jannah khuludun wala maut. Dikatakan kepada penghuni surga, khuludun wala maut. Bagi kalian, kekekalan tidak ada kematian. Dikatakan juga pada penduduk neraka, khuludun wala maut. Bagi kalian, kekekalan tidak ada kematian. Lihat, didatangkan dalam wujud kambing. Mudah bagi Allah untuk memberikan wujud kepada suatu amalan, nanti didatangkan pada hari kiamat bahwa ini wujud amal. Amalan hamba membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, diwujudkan dalam suatu jisim atau jasad. Baik sahabat Ismail Radio AM 774 kilohat, bahagia bersama Al-Quran. Kami kembali mengajak bagi antum yang ingin berinteraktif dan menyampaikan pertanyaannya, bisa di nomor 0218499 4343 dan 0218 9700 0055. Dan untuk pesan singkat bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik, kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Anto di Pondok Gede yang bunyi pertanyaannya, assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, saya sedang menghafal Al-Quran, akan tetapi saya sudah berusaha untuk murojaah tetapi sering lupa. Apakah saya berdosa dan mohon nasihatnya Ustaz. Menghafal Al-Quran lalu sering lupa, ya memang sudah sifat dasar manusia itu lupa.

Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.